Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله إخوانا في الدين عزكم الله kita sebagai seorang muslim yang punya iman yang percaya kepada Allah Azza wa Jal percaya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentu memahami dan mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah tugas mulia. Yaitu tugas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah menekaskan dalam firman-Nya di Adz-Dzariyat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ini adalah hikmah penciptaan jin dan manusia di muka bumi. Tugas dan kewajiban kita sebagai seorang insan, terkhusus sebagai seorang muslim di muka bumi. Kita hidup di muka bumi di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk berleha-leha. Bukan dalam rangka untuk perkara-perkara semata-mata duniawi. Tapi kita hidup di muka bumi ini untuk sebuah tugas mulia. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita sebagai muslim pun yakin. Dengan siyakin-yakinnya. Siapa saja yang beribadah kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan-keutamaannya kepada dia. Allah akan kasihkan kepadanya sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan, kenikmatan-kenikmatan, keridhaan-keridhaannya kepada dia. Di dunia dia akan bahagia. Dan yang lebih mulia daripada itu ialah di akhirat nanti Allah siapkan untuknya al-jannah. Surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun juga yakin dengan siyakin-yakinnya. Siapa saja di antara kita yang lalai dari ibadah. Mengabaikan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlena dengan kehidupan dunia. Berani, lancang, bermaksiat kepada Allah azza wa jal. Dia pasti akan menuai hasilnya. Hasil yang negatif tentunya. Allah akan merendahkan dia. Allah akan menghinakan dia. Kehidupan dia di muka bumi ini akan sempit, akan pahit, akan sengsara. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah nanti di yaumul qiyamah, ketika dia tidak bertobat kepada Allah, dia mati di atas kemungkarannya, di atas kemaksiatan dia kepada Allah, di yaumul qiyamah nanti neraka Allah telah menanti. Ini sesuatu yang pasti. Selalu ada dan harus ada pada jiwa kita masing-masing sebagai seorang muslim yang beriman. Perintah ibadah. Yang ibadah dikasih kemuliaan, yang tidak ibadah dikasih kehinaan. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu dipahami bahwasanya ibadah itu terdiri dari dua hal. Yang pertama ialah fi'lul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Baik perintah yang sifatnya wajib atau perintah yang sifatnya mustahab yang sunnah. Baik perintah berkaitan dengan akidah kita atau ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, amaliyah-amaliyah kita, atau berkaitan dengan akhlak-akhlak, adab-adab yang ada, atau berkaitan dengan muamalah-muamalah duniawiyah kita. Ketika seorang insan, seorang muslim melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinyatakan telah beribadah. Dan yang kedua ialah ijtinabun nawahi, dalam bentuk menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Larangan yang haram ataupun larangan yang makruh. Baik larangannya dalam bentuk kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan, keboliman, akhlak yang buruk, dan semua bentuk larangan-larangan agama. Ketika ada seorang muslim yang meninggalkan larangan-larangan tadi karena dia yakin itu keharaman agama, itu larangan agama, dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla, maka dia dinilai beribadah kepada Allah dalam bentuk meninggalkan larangan. Ini globalnya. Semua bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai awal sampai akhir tidak keluar dari dua perkara ini. Perintah kita kerjakan, larangan ditinggalkan. Ditambahkan yang ketiga kata para ulama, berita-berita yang dibenarkan. Tidak keluar dari poin-poin tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah na'azakumullah. Lawan daripada ibadah ialah maksiat. Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah itu dalam dibagi menjadi dua bentuk, maka begitu pula yang namanya maksiat kepada Allah azza wa jal terbagi menjadi dua. Lawan dari dua poin di atas. Yang pertama ialah tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, meninggalkan perintah-perintah agama, terutama yang wajib. Kalau meninggalkan perkara yang sunnah, enggak dapat dosa. Meninggalkan yang wajib dari perintah-perintah agama, dinyatakan dia adalah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuknya macam-macam, tergantung bagaimana kewajiban-kewajiban tadi. Dia tinggalkan, dia berbuat dosa. Dan yang kedua ialah irtikabul muharramat. Dia menerjang, melaksanakan, melakukan, mengerjakan perkara yang diharamkan dalam Islam, diharamkan dalam agama. Ini yang disebut dengan irtikabul ma'asi. Dia melaksanakan, melakukan yang namanya bentuk kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terutama yang muharram, yang diharamkan dalam Islam, barakallahu fikum. Itu merupakan kemaksiatan. Itu merupakan kemaksiatan. Sementara irtikabul muharramat, itu bentuknya sangat banyak. Bisa dalam bentuk menerjang kekufuran-kekufuran dalam agama, membuat dia kafir. Atau menerjang kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah, membuat dia musyrik. atau menerjang penyimpangan-penyimpangan, membuat dia sebagai seorang yang mubtadi alil bid'ah, atau menerjang kefasikan-kefasikan, dosa-dosa dalam perkara agama ini, maka dikatakan fasik. Dikatakan fasik atau sahibul maksiyah atau sahibul dzunub, seorang yang fasik, yang banyak maksiatnya, yang banyak dosanya. Qaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan tema kita kali ini ialah pembahasan tentang bahaya maksiat, maka akan saya fokuskan pada poin yang terakhir tadi. Saya kasih mukadimah di awal supaya kita tahu tugasnya kita adalah ibadah kepada Allah, mengerjakan perkara yang wajib, perkara yang sunnah, menjauhi perkara yang haram, perkara yang makruh. Dijelaskan bentuk-bentuk kemaksiatan, dan sekarang dijelaskan tentang bahaya, bahaya kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dalam bentuk meninggalkan perkara yang wajib, atau dalam bentuk menerjang keharaman-keharaman agama. Qaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala telah banyak membicarakan masalah ini. Menyebutkan puluhan poin, bukan cuma satu dan dua, puluhan poin-poin yang menjelaskan tentang bahaya kemaksiatan. Ketika diglobalkan barakallahu fikum, bahaya-bahaya tadi meliputi. Satu, bahaya kemaksiatan terhadap sang pelaku, individu-individu insan yang terjatuh di dalamnya. Yang kedua, bahaya yang akan dirasakan oleh masyarakat, bahkan bahaya yang dirasakan oleh bangsa dan negara. Dan yang berikutnya adalah bahaya yang mengancam agama seseorang. Yang mengancam agama seseorang. Sehingga intinya kaum muslimin rahimakumullah, kemaksiatan ini mara bahayanya sangat laten. Tidak hanya menimpa sang pelaku, tetapi bisa meluas. Mara bahaya kemaksiatan itu dirasakan oleh orang lain selain sang pelaku. Walaupun orang lain tadi bukan pelaku, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, kena imbas kemaksiatan tadi. Bahkan bisa meluas lagi, dirasakan oleh sebuah bangsa, sebuah negara, akan hancur dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini akan saya bawakan beberapa poin di antaranya, supaya masing-masing kita mewaspadainya, kemudian kita muhasabatun nafsi, introspeksi diri, dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, beristighfar kepadanya, ketika pada kita masih banyak tindakan-tindakan kemaksiatan, barakallahu fikum, dan upaya memperbaiki diri kemudian hari, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang salihin, yang bertakwa kepadanya, yang mendapatkan rahmatnya, dan menjadi hamba Allah yang beri taufik untuk mengerjakan perkara kebaikan, dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Amin ya rabbal alamin. Di antara bahaya kemaksiatan untuk individu ialah bahwasanya kemaksiatan itu dalam semua bidang, dalam semua sisi, termasuk sebab seseorang itu dipersulit rezekinya. Dipersulit rezekinya. Bahkan diharamkan dari rezeki yang halal. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh." Sungguh, seseorang itu diharamkan dari rezeki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Ini efek negatif yang pertama. Jadi ketika seseorang insan, terutama seorang muslim, yang mulai membangun, meniti ekonomi, mencari yang namanya ma'isyah, mengais rezeki, selalu menemukan jalan buntu, maka harus segera introspeksi diri. Jangan-jangan karena dosa dia. Jangan dikira dosa yang baru dia kerjakan, Bisa jadi itu efek dosa masa lalu. Yang mungkin dia belum bertobat daripadanya. Yang mungkin dia belum beristighfar daripadanya. Mungkin karena dosanya. Segera beristighfar kepada Allah. Segera bertobat kepada Allah. Atas semua dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia tahu, yang dia tidak tahu, yang dia rasa, yang dia tidak rasa. Dan berharap supaya Allah Azza wa Jalla melapangkan rezekinya. Ini yang pertama. Dosa dan kemaksiatan menjadi sebab seseorang itu sulit rezekinya. Dari sini pula diambil faedah oleh para ulama bahwasanya kemaksiatan itu sebab tersebarnya berbagai macam bentuk kefakiran dan kemiskinan. Adanya krisis ekonomi itu dikarenakan dosa masyarakat. Ya, kalau ekonomi terkait dengan ekonomi pribadi karena dosanya dia. Kalau krisis ekonomi yang berkaitan dengan sebuah bangsa dan negara itu dikarenakan dosa rakyatnya, dosa masyarakatnya. Juga dari sini pula diambil faedah oleh para ulama bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu menghapuskan barokah, barokah rezeki yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Hartanya mungkin banyak, tapi tidak barokah. Camkan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang bahaya riba. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Riba perkara yang dosa, perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan yamhaqullahu riba. Allah hancurkan barokah harta riba. Banyak tapi tidak barokah. Kalau ada yang bertanya, nyatanya Ustadz banyak orang yang maksiat, yang fasik, tapi rezekinya lancar. Banyak orang yang taat ibadah, miskin-miskin. Banyak apa enggak banyak? Jawabannya, banyak. Jawabannya adalah barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama, itu adalah istidrajun minallah. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan istidraj, dibiarkan, dilulu, sampai dia lalai, dia lupa, dia terlena, sampai pada puncak kelupaan dia, puncak kelalaian dia, ujungnya akan dihukum oleh Allah Azza wa Jal, dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga semakin pedih, semakin perih penderitaan dia nanti. Itu bukan kebanggaan, itu bukan kesuksesan, itu bukan kejayaan, tapi itu namanya istidraj. Hati-hati, terlalu banyak orang-orang di masa lalu yang diberi istidraj oleh Allah Azza wa Jal, ujungnya adalah kenistaan, kesengsaraan, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Perhatikan nasibnya Qarun. Semuanya tahu yang namanya Qarun. Sampai dikatakan sebagai harta karun. Saking banyaknya kunci-kunci perbendaharaannya. Ini baru kuncinya ini. Tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat dari kaumnya. Saking banyaknya. Tapi dia kafir kepada Allah Azza wa Jal. Dia orang yang fasik, ahli maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maka ujungnya dia ditenggelamkan dalam perut bumi. Ujungnya adalah kepedihan, kesengsaraan, kepedihan, keperihan, azab, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan merasa aman, wahai seorang muslim, ketika harta kamu semakin banyak, tapi diiringi dengan kemaksiatan, hati-hati, sebentar lagi akan hancur, sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kamu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang beramal saleh, banyak miskin-miskin, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu lebih baik buat mereka insyaAllah ta'ala. Sehingga tetap dalam ibadahnya, tidak terlenakan dengan berbagai macam dunia yang dia miliki. Intinya adalah, kemaksiatan kepada Allah, dosa-dosa, bisa membuat rezeki itu sulit atau bahkan diharamkan dari rezekinya Allah Azza wa Jal, atau dihilangkan barokah harta benda yang dia miliki. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diingat, harta yang kita cari, harta yang kita miliki, itu bukan milik kita. Yang kita miliki, harta yang kita miliki adalah harta yang telah kita belanjakan. Kalau dibelanjakan untuk perkara-perkara yang baik, maka baik untuk kita di yaumul qiyamah nanti. Tapi kalau dibelanjakan untuk perkara-perkara yang jelek, untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka harta kita jelek di yaumul qiyamah nanti. Yang ada di berangkas-berangkas kita, yang ada di ATM-ATM kita, yang di dompet-dompet kita, itu semuanya bukan milik kita. Itu semuanya nanti ditinggal, tidak dibawa mati. Itu semua nanti akan diwariskan kepada anak istri, diperebutkan oleh mereka semua, bukan milik kita. Maka sungguh sengsara seseorang yang begitu semangat mengumpulkan dunia-dunia, harta-harta, benda dan segala macamnya, lupa dengan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yang sengsara, dia yang banting tulang peras keringat mendapatkan harta yang begitu banyak, lalai dari ibadah kepada Allah, dia sengsara. Sementara yang bahagia adalah orang-orang yang dia tinggal nanti dari kalangan ahli warisnya. Allahul musta'an. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya dosa dan kemaksiatan, ini merupakan sebab terjadinya berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi. Bahayanya dirasakan oleh semua pihak, oleh semua lapisan masyarakat. Kerusakan di daratan, di lautan, itu semuanya karena yang sebab yang namanya dosa. Sebuah ayat yang kita hafal bersama insyaallah taala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Ar-Rum 41. Allah mengatakan, dan sungguh telah tampak fasad, kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan. Allah mengatakan, bima kasabat aidinas, itu semua dikarenakan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri, karena dosa mereka, maksiat dari mereka, supaya Allah timpakan kepada mereka sebagian yang mereka amalkan, semoga mereka mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang berikutnya. Maksiat itu tidak hanya dirasakan oleh sang pelaku dampaknya, tapi maksiat dan dosa itu dampaknya dirasakan semua pihak. Kerusakan-kerusakan di mana-mana, kehancuran-kehancuran di mana-mana, bencana-bencana di mana-mana, di daratan, di lautan, kerusakan alam dan segala macamnya, itu semuanya karena dosanya manusia. Hati-hati, karena dosanya manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi, kaum muslimin rahimakumullah, yang merasakannya tidak hanya pelaku kemaksiatan, yang merasakannya bukan semata-mata orang lain yang juga ahli maksiat, tapi yang merasakannya juga ialah orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, yang tidak pernah mengenal dosa dan kemaksiatan, kena imbasnya, kena imbasnya. Itu ketika yang namanya dosa dan kemaksiatan merata di mana-mana. Ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya nanti akan ada sebuah pasukan yang akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal, ditenggelamkan dalam perut bumi dari mulai awal sampai akhir. Ditanyakan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita semua akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Semuanya akan binasa. Maka Rasul mengatakan, naam. Idza kathural khabath. Iya, semuanya akan binasa. Ketika yang namanya kejelekan, ketika yang namanya kemaksiatan, merata di muka bumi ini. Itu makna ayat Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu mewaspadai sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian saja. Maknanya menimpa semua pihak, yang soleh, yang bertakwa, orang yang baik, semua kena imbasnya dikarenakan dosa dan maksiat dari barakallahu fikum Bani Adam tadi yang sudah sangat merata. Sehingga efeknya merata untuk semua lapisan masyarakat. Qaum muslimin rahimakumullah, dosa dan kemaksiatan ini pula yang membuat umat Islam terpuruk, membuat umat Islam lemah. Musuh-musuh agama punya nyali, punya taring, punya kemampuan, punya keberanian untuk menghancurkan umat Islam. Yang dulunya musuh-musuh agama ketakutan dengan kaum muslimin. Yang dulunya umat Islam memiliki izzah, kemuliaan, kewibawaan. Dikarenakan dosa dan kemaksiatan kaum muslimin secara khusus, maka muslim akan terpuruk, akan rendah, akan hina, diinjak-injak kehormatannya oleh musuh-musuh agama. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir terjadi, hampir-hampir saja semua umat-umat yang lain ini akan menerkam kalian, mencabik-cabik kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan menghabisi hidangan di atas meja makannya. Bisa dibayangkan ya, hidangan makanan ditaruh di meja di luar sana itu, yang datang ke situ orang-orang yang kelaparan. Bisa dibayangkan makanan yang di atasnya akan segera habis, ludes. Ludesnya itu diperebutkan karena saking laparnya, berebut mengambil yang ini, mencabik yang ini, memotong yang ini. Ludes akan hancur semuanya. Nah, yang tadi ngambilnya satu persatu, gantian saja dari yang segunung Uhud jadi habis. Apalagi ketika yang mengambilnya itu orang-orang yang kelaparan. Gambaran yang sangat mengerikan. Seperti itu nanti kata Rasulullah SAW, kondisi umat Islam terpuruk, lemah, rendah, hina di hadapan umat-umat yang lainnya. Mereka berani kepada kaum muslimin, mencapi-capi kehormatan kaum muslimin, menginjak-injak kehormatan kaum muslimin. Ketika itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pada hari itu jumlah kita ini sangat sedikit, minoritas ya Rasulullah? Belum mengatakan la, bal antum yawma idzin kathir. Tidak, bahkan kalian pada saat itu jumlahnya mayoritas. Walakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sail. Tetapi kalian kala itu seperti buih di lautan. Buih di pinggir-pinggir pantai itu banyak jumlahnya. Berserakan sampah di mana-mana, buih di mana-mana. Jumlahnya banyak. Tetapi tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada kekuatannya sama sekali. Diabaikan oleh semua orang. Dibuang, dihindari oleh semua orang. Rendah, hina, terpuruk. Tidak punya kekuatan. Belum beritakan setelah itu. وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ. Dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Wala yakdzifannallahu fi qulubikum ulwan, dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan di hati-hati kalian penyakit alwan, kelemahan. Mereka bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa alwahnu itu wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Ini penyebabnya. Karena sibuk dengan dunia, cinta dengan dunia, takut dengan kematian, lena, terlenakan dengan yang namanya dunia, lupa dengan ibadah, akhirnya jatuh dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam karena dosa, akhirnya merasakan apa yang digambarkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umat-umat yang lain, orang-orang kufar, melawan umat Islam, kaum muslimin tidak bertaji, tidak punya taring, tidak punya taring, tidak punya wibawa lagi. Wallahul musta'an. Dalam riwayat yang lain dari Muslim Imam Ahmad dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzahu 'ankum hatta turaji'u dinakum." Kalau kalian wahai kaum muslimin sudah berjual beli dengan tata cara riba, ainah, kamu sudah mengambil ekor-ekor sapi, ridha dengan peternakan, meninggalkan perjuangan membela agama berjihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kamu kembali kepada agama kalian. Rendah itu kaum muslimin, rendah, terpuruk, lemah, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga maksiat ini bahayanya sangat laten. Bahayanya sangat laten. Sekali lagi, tidak hanya menimpa barakallahu fikum individunya, tapi juga menimpa masyarakat sekitar, bahkan membuat umat Islam lemah, terpuruk, tidak punya wibawa, tidak punya taring, tidak punya keberanian untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Allahul musta'an. Bahkan dosa dan maksiat ini akan menghancurkan sebuah bangsa dan negara yang dulunya negara yang kuat, yang kokoh, yang makmur sentosa, yang damai sejahtera, ekonominya kuat, pertahanannya kokoh, hancur berantakan, dihukum, diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab dosa dan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat bangsa tadi. Jangan lupa sejarah. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bangsa-bangsa yang telah lalu, umat-umat yang telah lalu, yang begitu kuat, yang begitu perkasa, yang begitu luas ekonominya, hancur, diazab oleh Allah Azza wa Jal dengan sebab dosanya. Allah mengazab kaum Ad, kaum Thamud, mengazab Fir'aun, mengazab Haman wa Qarun, dan yang lain-lainnya, Ashabul Aikah, Ashabul Hijr, Ashabul Aikah, kaum Tubba, dan yang lain-lainnya. Mereka semua jangan dikira orang-orang yang kecil. Mereka itu memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih super dibandingkan sekarang ini. Sebagian mereka mampu yang namanya gunung-gunung tinggi itu dibikin rumah dengan tangan-tangan mereka. Kalau sekarang menggunakan mesin, dulu dengan tangan-tangan mereka. Itu dibikin dengan tangan mereka jadi sebuah rumah, sebuah tempat pertemuan dan yang lain-lainnya. Sangat kuat. Sangat kuat. Kekuatannya luar biasa. Kemampuannya luar biasa. Ilmu pengetahuannya luar biasa. Ekonominya luar biasa. Tapi semuanya hancur. Apa sebab? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan sebagai sejarah kelam. Pelajaran bagi umat-umat yang setelahnya. Maka jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Dalam banyak ayat pula Allah Azza wa Jalla memberikan contoh-contoh. Sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah tempat yang dulunya aminatan mutmainnah, aman, sejahtera, damai. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rezekinya, ekonominya lancar, berlimpah ruah, datang dari semua tempat. Hancur sekejap dikarenakan dosa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Fakafarat bi'an'umillah. Ternyata dia kufur mengingkari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Dia kufur berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Maka Allah pun menimpakan kepada mereka pakaian-pakaian ketakutan dan pakaian-pakaian kelaparan dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Perhatikan baik-baik tentang kaum Saba yang ada di Yaman. Kaum Saba. Dulunya Masya Allah sebuah tempat yang makmur. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negara tempat yang tayyibah, yang Masya Allah. Mereka itu kalau bepergian dari rumah mereka menuju ke tempat tujuan, tidak perlu membawa bekal. Jalanannya, kanannya, kirinya penuh dengan pohon buah-buahan, sayur-mayuran. Kemudian pohonnya saling menyatu. Dari sebelah kanan sama sebelah kirinya. Saling menyatu. Teduh. Berjalan sepanjang jalur. Teduh. Lapar, berhenti, ambil buah-buahan, makan sekenyangnya, teruskan kembali. Makmur, aman, damai, sejahtera, sentosa. Luar biasa. Luar biasa. Tetapi kemudian berpaling. Tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kemudian bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Berbuat dosa. Berbuat mungkar. Maka Allah hancurkan semua yang ada. Dengan mengirimkan kepada mereka. Sailul Arim. Banjir bandang Al-Arim. Yang begitu dahsyat. Jebol bendungan mereka itu. Melululantakkan semua yang ada. Dalam sekejap. Diganti dengan sebuah gurun Sahara yang begitu luas, sawah mata memandang, isinya cuma pasir, hanya ada tumbuh-tumbuhan berduri yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Yang bisa dilihat sekarang di Yaman ini, ketika Anda mau bepergian menuju ke arah Maghrib, di Yaman sana itu jalannya luas, hanya dilewati oleh kendaraan, kanan kirinya gersang. Sampai sekarang ini tidak ada yang berani membuat rumah di sana. Kalau di Indonesia dibikin kaplingan gratis, laris manis itu Pak. Tapi dikarenakan tempat bekas azab Allah Azza wa Jal, tidak ada yang berani untuk tinggal di sana. Gersang, kosong, melompong. Tanah itu ya Pak. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak contoh. Maka kaum muslimin rahimakumullah. Ini semuanya sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Untuk masing-masing kita. Jangan sampai kita sebagai umat Islam yang punya iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kita masih punya kesempatan bihamdillahi ta'ala wa taufiqih untuk memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang beramal saleh, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ingat baik-baik, ibadah kepada Allah itu tidak bertentangan dengan yang namanya mencari dunia. Justru dunia kita, harta benda kita akan barokah. Yang diberikan kepada kita hanya yang halal-halal, rizqun thayyib halal saja. Ketika kita iringi dengan ibadah kepada Allah, ketika kita iringi dengan amal saleh, ketika kita iringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Justru dengan keimanan kita, dengan amal soleh kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah, rezeki akan lancar. Dan bukan semata-mata lancar, rezekinya barokah, rezeki yang halal dan thayyibah. Semua masalah akan selesai. Semua problem akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang kita miliki. Kita punya waktu untuk memperbaiki diri. Maka mari bersama-sama kita menyingsingkan lengan baju, mengisi hari-hari kita, mengisi masa hidup kita yang tersisa ini dengan iman kepada Allah Azza wa Jal, dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jal, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, dan tinggalkan semua bentuk dosa, kemaksiatan, keharaman, keharaman agama. Masing-masing kita adalah manusia biasa, pasti akan jatuh dalam kesalahan. Termasuk rahmat Allah Azza wa Jal bagi hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Maka di samping kita beramal saleh, di samping kita bertakwa kepada Allah, di samping kita terus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal, jangan lupa perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, yang lalu, yang sekarang, yang kita tahu, yang kita enggak tahu, yang sadari atau yang enggak sadari. Kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat baik-baik, justru taubat kita, istighfar kita akan melancarkan rezeki dan duniawiyah kita. Iman dan amal saleh kita akan melancarkan kehidupan duniawiyah kita, duniawiyah yang thayyibah, yang baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun dia wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kata Allah, kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Katanya para ulama meliputi dua perkara, hayatan thayyibatan fid dunya wa hayatan thayyibatan fil akhirah. Kehidupan yang baik di dunia ini, kita akan tenang kehidupannya, damai, tentram jiwa kita, lancar rezekinya kita, barokah rezekinya kita, bagus agama kita. Di yaumul qiyamah nanti, hayatan thayyibatan fil jannah, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan dengan iman dan amal saleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sekilas yang bisa saya utarakan terkait dengan masalah materi dan tema pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah semangat kita di kemudian hari memperbanyak ibadah kita kepada Allah dan taubat kita, istighfar kita kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.